darat, ada cinta menyentuh di kalbuku. Dua hati saling jatuh cinta dalam usia muda belia. Oh, asmaraku juga asmaramu, bagaikan jiwa muda. Mata ini, bibir ini, diri ini, untukmu, untukmu. Hati ini, jiwa ini, cinta ini, dan segala. Matamu, senyum bibirmu, dan tawa kecilmu menggelitik dalam hatiku. Getar jantungku, getar hatiku, pertanda isyarat ada cinta menyentuh di kalbu. Dua hati saling jatuh cinta dalam usia muda belia. Asmaraku juga asmaramu, bagaikan bara membakar jiwa. Mata ini, bibir ini, diri ini, untukmu, untukmu. Hati ini, jiwa ini, cinta ini, dan segalanya untukmu, untukmu, untukmu. Untukmu.